lalu, bang lalu. Malam ini giginya lagi, giginya lagi pagi. Malam ini kulitnya banget, bang lalu, bang lalu. Malam ini giginya lagi, giginya lagi pagi. Malam ini kulitnya banget, bang lalu, bang lalu. Malam ini giginya lagi pagi. Malam ini kulitnya banget, bang lalu. I'm not.